Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai di Demak, mohon nasihatnya. Di hari yang bersamaan saat sekolah ada majelis dan kajian. Ibu saya nyuruh saya sekolah, tapi sampai sekolah teman saya ngajakin saya dan gak lama saya pergi menghadiri majelis ilmu sama teman-teman. Apa saya dosa pergi ke majelis tanpa dapat restu orang tua? Baik, pertama, jika Anda sebagai seorang penuntut ilmu, Anda punya kewajiban patuh kepada guru yang mengajarimu saat itu. Misalnya kalau Anda di sebuah pesantren, tiba-tiba Anda nyelinap belajar kepada ustadz yang lain, sementara Anda bergabung dengan seorang guru, itu Anda bentuk khianat dalam tarbiyah. Bentuk khianat dalam tarbiyah. Kapan kita suatu ketika ada pertanyaan ya unik, santri polos di mana ya? Suatu ketika ada santri, Buya, gimana hukumnya saya tadi, Buya? Izin sama guru saya mau pulang, tapi saya tidak pulang hadir pengajian Buya, itu bagaimana hukumnya Buya ini? Ini pernah ada atau di mana itu? Ada santri ya, ceritanya dia izin dari ustadznya, dari pondoknya, mau pulang. Untuk apa gitu, ngambil hajat. Tapi saya tidak pulang Buya, hadir pengajian Buya bagaimana? Wah, kamu berbohong, enggak boleh begitu. Dengan guru harus jujur. Biarpun yang di samping kamu datangi wali kutub, apalagi kayak Buya, seandainya engkau datangi wali kutub sekalipun, enggak boleh begitu. Patuh dengan guru itu penting. Biarpun itu wali kutub ada di situ, enggak boleh Anda keluar. Ilmumu, jalurmu di gurumu, izin. Berdusta lagi. Akhirnya nanti salam kepada gurumu ya. Gurumu kenal saya enggak? Kenal Buya. Salam takdim kepada beliau, bahkan saya dimarahi Buya. Gitu lah. Nanti besok kamu minta izin bakal dikasih nanti. Saya dimarahi Buya gara-gara saya bohong dalam izinnya. Baik. Kemudian setelah itu, tadi pertanyaannya. Dengan ibundanya suruh sekolah. Anda sekolah. Tapi kalau setelah selesai tugas sekolah, ada sisa waktu, asalkan tugas ibundamu sudah selesai, Anda disuruh belajar sekolah, selesai, sisa waktunya, Anda boleh kerjakan apa saja dengan catatan, jika orang tuamu tahu tidak marah. Semua anak bisa ngira-ngira. Misalnya Anda disuruh belanja, beli bawang. Sebenarnya setelah itu Anda mampir di rumah beli bawang, misalnya nanti jam 11 harus sudah beres loh nak ya. Iya Mi, jam 11 sudah nyampe sini ya. Iya, Anda berangkat jam 8. Setelah beli bawang Anda mampir ke teman Anda. Ya enggak ada masalah. Mampir biasa kok. Karena apa? Yang penting tugasnya terlaksana. Tapi kalau Anda bobol, bolos waktu sekolah, keluar, Anda melanggar orang tua Anda dan melanggar guru Anda. Bermasalah. Jadi keberkahan hidup adalah dengan kepatuhan kepada guru, kepada orang tua. Hati-hati, kadang-kadang ini loh godaan itu. Godaan dalam tarbiyah penuntut ilmu adalah hawa nafsu. Sehingga ada orang penuntut ilmu itu, alamat gagalnya seseorang penuntut ilmu adalah di saat dibisik oleh setan. Berada di sebuah pondok misalnya, dia diiming-iming. Makanya di sini tidak menerima santri yang sudah pernah mondok di tempat lain kecuali dapat izin jelas dari gurunya. Kita tidak ingin ada orang kurang ajar dengan gurunya, pindah ke sini pun tetap kurang ajar di sini. Maka ini, maka ada dalam menuntut ilmu ini harus guru, kepatuhan kepada guru. Gak boleh seenaknya. Makanya lihat, anak yang gampang pindah-pindah itu gak sukses nanti. Karena su'ul adab dengan gurunya. Maka kalau sudah Anda santri berada di sebuah pesantren, lihat, Anda selesaikan tugasmu dengan guru ini. Keberkahan. Biarpun engkau melihat di sini ada ulama besar, wali kutub, semua keluar dari tangannya ulama-ulama semua, wali besar. Anda pindah ke situ, gak minta izin secara serius, syekh itu pun, wali itu tidak bisa membenahi Anda. Kata Imam Haddad, la taghayyara qalbu syaikhin. Kalau ada seorang guru berubah hatinya karena perilakumu yang tidak benar, maka 1000 guru pun tidak akan bisa menyelesaikan urusanmu. Makanya patuh dengan gurumu. Biarpun menurutmu guru kampung, guru kampung itu gurumu. Ia menyambungkan antara engkau dengan Rasulullah. Jangan gampang pindah, melompat sini, melompat situ. Melihat, ini pendidikan bagus, melompat. Bahkan kadang ada orang berguru tidak memikirkan tentang siapa gurunya. Hanya memikirkan bagaimana sekolahnya, gede atau tidak. Fasilitasnya kayak apa. Bagaimana? Kok fasilitas? Sambung ilmunya, itu yang penting. Gurunya siapa di situ? Sanadnya kemana? Akidahnya seperti apa? Ini latahnya orang yang punya duit. Biasanya browsing di internet, lihat sekolah bagus, fasilitasnya apa? Gurunya siapa? Enggak mikirkan itu. Syekhnya itu siapa? Sambung enggak ilmunya dengan baginda Nabi atau tidak? Ini kadang-kadang asal memberi ini juga berbahaya sekali. Maka dari itu, wahai anak-anakku yang mendengar suara ini, kalau engkau sudah berada di pondok pesantren, pegangi gurumu. Dan anda pun pindah ke sini juga enggak boleh, kecuali anda sudah mendapatkan izin dari guru. Maka kita tidak menerima santri pindahan kecuali sudah resmi diizinkan oleh gurunya. Karena apa? Mengajari patuh dengan guru ini adalah akhlak. Kalau dia dengan guru yang pertama tidak patuh, di sini pun sama juga tidak patuh. Karena kita ngajari sesuatu yang sudah rusak, tidak akan bisa benar nanti, berbahaya. Adab kepada guru itu penting, dan kepada orang tua tadi. Wallahu a'lam bissawab.